بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني في الدين رحمني الله وإياكم الحمد لله. Tak henti-hentinya kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dengan sebab nikmat-nikmat darinya lah sehingga kita bisa bersama-sama kembali dikumpulkan di majelis yang mulia ini, tentunya dalam rangka untuk bertolabul ilm. Insyaallah taala kembali kita akan melanjutkan kajian kita terhadap kitab Syarhu Ushuli Sunnah yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits Rabi bin Hadi Umair Al-Madkhali hafizahullah taala. Sampai kita pada ucapan Al-Imam Ahmad, tarkul khusumat wal julus ma'a ashabil ahwa, meninggalkan perdebatan dan duduk-duduk bersama ahlul ahwa. Di sini dikatakan bahwasanya termasuk dari usulus sunnah, termasuk dari dasar fondasi sunnah adalah meninggalkan perdebatan bersama ahlul ahwa wal bidah, serta tidak bermajelis bersama mereka. Yang demikian itu disebabkan karena banyaknya mudarat, banyaknya mafasid, kejelekan yang ditimbulkan apabila seorang muslim sunni melakukan hal demikian, yang tentunya ashabul ahwa wal bidah mereka adalah orang-orang yang getol di dalam mengkampanyekan pemikiran-pemikiran kebid'ahan mereka dan berupaya untuk bisa bagaimana agar kebid'ahan mereka tersebut laku di tengah-tengah kaum muslimin, sehingga mereka tidak memiliki keinginan untuk mencari al-haq. Oleh sebab itu, tidak ada faedah bagi seorang muslim sunni salafi untuk kemudian dia mengajak berdebat ashabul ahwa wal bidah. Ya. Apalagi duduk-duduk bersama mereka. Nah, nanti akan disebutkan oleh Syekh hafizahullah taala di antara mafasid dari duduk bersama ahlul ahwa wal bidah serta contoh ya orang-orang yang menyimpang disebabkan karena duduk ya dengan ahlul ahwa wal bidah. Kata Syekh, ya'ni la taktsur minal jidal, jangan engkau banyak ya berdebat dengan mereka, wala tukhasim illa fil mauqi alladhi tara fil faedah liman yatlubuha, jangan mengajak mereka berdebat kecuali pada kondisi di mana di situ terdapat faedah ya liman yatlubuha, bagi siapa saja yang mencari kebaikan tersebut atau faedah tadi. Pada kondisi demikian, tentunya bagi orang yang mumpuni, yang memiliki tamakun fil ilm wal bayan, maka hendaknya dia berdialog, berdiskusi dengan orang yang menginginkan kebaikan tadi. Barakallahu fikum. Insanun yuridu yunaqishuka liyasila ilal haqqi. Ada seseorang ya yang hendak berdialog dengan engkau dengan tujuan apa? Tujuannya adalah untuk mencari al-haq. Ya, orang ini memang diketahui dari qarinah yang ada pada dia bahwasanya dia memang menginginkan al-haq. Ya, ada pemikiran yang rancu ya, dari dirinya di dalam memahami agama. Kemudian dia mendatangi antum, mendatangi engkau dalam keadaan engkau mampu ya untuk menjelaskan kerancuan atau syubhat tersebut dan mampu di dalam ilmu ya dari, apa namanya? Kokoh dari segi ilmu. Maka pada kondisi demikian engkau diperbolehkan untuk berdialog, berdiskusi dengan mereka. Ya. Namun apabila engkau memandang ilmu yang ada pada diri antum itu kurang atau dari segi ilmu cukup cuman lemah di dalam menjelaskan, maka lebih baik kita mengarahkan kepada orang yang lebih mampu ya. Jangan kita sok-sok ya, jangan kita apa berlaga untuk bisa dalam keadaan kita sendiri memahami diri kita, kekurangan kita di dalam ilmu. Iya, kekurangan kita di dalam menjelaskan. Sehingga bila dipaksakan, maka bukannya kebaikan yang akan didapatkan, justru akan timbul sekian banyak mafasid. Iya. Barakallahu fiik. Sehingga rahimahullahu mur'an 'arafa qadra nafsi. Iya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang yang mengetahui kadar dirinya. Kita sendiri mengetahui kondisi kita. Barakallahu fiik. Ta'akkadta minhu tafaddal. Ya kata Syekh, engkau yakin bisa melakukan demikian maka silakan. Wajadilhum billati hiya ahsan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan ajaklah berdialog mereka dengan cara yang baik. Dengan hikmah, dengan penuh sopan santun, dengan kelembutan ya, bukan dalam rangka untuk menjatuhkan atau memenangkan pemikiran dirinya ya. Tentunya di dalam bermunaqasyah ya, di dalam berdialog, berdiskusi dengan pihak-pihak yang tidak sependapat dengan kita dalam keadaan orang tersebut menginginkan al-haq, itu memiliki kawaid, ketentuan-ketentuan, wa'adab, dan juga adab-adab, tidak serampangan ya. Nah, yang terpenting dari itu semua adalah ikhlasun niyah, ikhlas niat dia di dalam berdialog ya. Ketika niat dia ikhlas, maka akan lahir sekian banyak perbuatan-perbuatan yang terpuji ya. Akan timbul yang namanya hikmah, akan timbul yang namanya rahmah lil ghair ya, mengasihi orang lain. Nah, namun kalau dia tidak ikhlas ya, dia berdiskusi berdialog bukan karena lillah, maka akan nampak ya, akan timbul dari majelis tersebut ya, kondisi di mana dia akan senantiasa mempertahankan pendapat dia sekalipun pendapat tersebut keliru. Ya. Nah, kemudian kata Syekh, amma insanun yuridu an yughaliqa wa an yusari'a wa an yaghlub. Fa hadza la tujadilhu. Hadza min al-mira' al-madhmum. ومن الخصومات في الدين الخصومات المذمومة. Adapun apabila ada seseorang yang menginginkan untuk ya berdebat dalam rangka saling menjatuhkan, mencari kemenangan maka janganlah ya terima ajakan debat dia. Jangan berdebat dengannya. Dikarenakan apabila tetap diladeni, maka dia terjatuh ke dalam perdebatan yang tercela. Al-mira al-madhmum. Ya. Baik. Dan juga bisa terjatuh dalam permusuhan terhadap agama. Nah, permusuhan di dalam agama. Ya, permusuhan yang sifatnya tercela. Fala tukhasim wa la tumari barakallahu fikum. Janganlah engkau berdebat, janganlah engkau berdiskusi ketika kondisinya demikian. Barakallahu fikum. Wal hakim yadaul umur fi mawadhi'iha. Orang yang bijaksana itu akan meletakkan perkara sesuai dengan tempatnya masing-masing. Ya. Tidak semua orang yang mengajak kita berdebat kita terima. Ya. Tidak semua orang ya yang melemparkan tuduhan, cacian kita balas. Iya. Tapi kita melihat kondisi. Ya. Di mana ya tuduhan tersebut, syubhat tersebut, ajakan debat tersebut pantas untuk diterima, pantas untuk dibantah. Maka disitulah kita berbicara, kita terima ajakan debat dia. Nah, namun ketika kita memandang di situ ternyata lebih banyak mafsadatnya ketika kita terima, ketika kita bantah, maka kita tahan. Tidak kita ladeni ajakan debat tersebut. Dipahami ya? Sebagaimana kata Syekh Rabi, orang bijaksana itu bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nah, berapa banyak para ulama kita dari kalangan a'immah yang diajak berdebat, mereka menolak. Ya. Bukan karena ketidakmampuan mereka membantah syubhat-syubhat yang ada pada orang tadi. Ya, bukan karena ketidakmampuan mereka mengalahkan hujah-hujah yang ada pada orang tersebut. Ya, namun mereka melihat tidak ada manfaat, malah mudharat yang akan ditimbulkan ketika meladeni perdebatan mereka. Nah, sehingga tidak setiap orang yang berbicara itu diterima. Ya. Kalau ada orang yang tipenya ya, menerima setiap tantangan, merespon setiap ucapan, maka orang ini ghabi. Ya, orang yang bodoh, bukan orang yang pintar. Jadi jangan kita terkesima dengan keberanian seseorang ya, menerima tantangan debat ya, membantah setiap ucapan orang-orang yang berucap. Nah, tanpa memikirkan maslahat dan mudharat. Baik. Bisa dipastikan orang itu adalah orang yang ghabi, ya, orang yang bodoh. Tidak dapat meletakkan sesuatu pada tempatnya. Barakallahu fikum. Faman yahtaju ila an tuzila anhu asyubha atau asyubha, fabayyin lahu bil akhri warad bil hikmati wal mau'idhatil hasanah. Maka barang siapa ya yang membutuhkan agar engkau hilangkan syubhat darinya, maka jelaskan kepadanya dengan cara yang baik, dan bantahlah dia dengan penuh hikmah dan nasihat yang sangat baik. Nah, la ala sabilil mughalabah, bukan dalam rangka untuk mencari kemenangan. Walakin ala sabili bayanil haqqi wa tawdihihi wa irsyadi misli hadha al-mustarshid. Namun dalam rangka untuk menjelaskan al-haq, ya, menjabarkan al-haq tadi, dan memberikan bimbingan kepada orang yang membutuhkan, yang sedang mencarinya. Iya. Di sini kembali kepada niat orang yang mengajak, yang diajak berdebat tadi. Iya. Harus selalu memperhatikan niatnya. Jangan sampai niat dia mughalabah, ya, untuk mencari kemenangan, untuk mencari reputasi, ya, agar dikatakan orang yang pandai di dalam berdebat, ya, atau agar dikatakan sebagai orang yang pandai di dalam berkata-kata, berhujjah, ya, tidak boleh yang seperti ini. Baik, sepantasnya kita mengikhlaskan niat-niat kita dalam rangka untuk membimbing manusia kepada al-haq, kepada kebenaran. Dengan begitu, maka majelis tadi akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong kita atau menolong antum semua. Ya, ketika niatnya baik. Baik, kita lanjutkan. Kata Al-Imam Ahmad wal julus. Syekh Rabi, yakni wa tarkul julus. Maksudnya adalah meninggalkan untuk bermajelis ma ashabil ahwa, bersama dengan pelaku-pelaku atau pengekor hawa nafsu. Lianna mujalasata ashabil ahwa tuaddi ila zaighi fil ghalib. Dikarenakan iya, bermajelis dengan pengekor hawa nafsu itu dapat mengantarkan orang yang bermajelis dengannya kepada penyimpangan. Fil ghalib, ya, seringnya demikian. Ya, ketika seseorang tadi bermajelis dengan ashabul ahwa wal bidah, cepat atau lambat dia pasti akan terpengaruh. Ya. Bagaimanapun kekokohan ilmu dia, kalau dia senantiasa bermajelis dengan ashabul ahwa wal bidah yang tadinya getol di dalam membantah kebidahan, lambat laun akan berubah. Iya. Lambat laun akan berubah. Akan terpengaruh. Nah, karena yang namanya hati itu dhaifah. Hati itu lemah. Wasyubhat attafah. Sedangkan syubhat senantiasa menyambar-nyambar. Lah ini dia datang mencari syubhat. Ya, dengan cara apa? Duduk bersama ahlul bidah. Nah. Hatinya akan goncang. Iya. Minimalnya akan berpengaruh pada hati dia. Oleh karena itu para imam kita, ya, mereka sama sekali tidak mau mendengarkan ucapan ahlul bidah. Ya, di antara mereka ada yang menutup kedua telinganya. Ya, di antara mereka ada pula yang ditawari oleh ahlul bidah untuk dibacakan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, dia menolak. Sang ahli bid'ah tadi mengatakan satu ayat saja, wahai imam, enggak mau. Setengah ayat saja, enggak mau. Padahal ini yang akan dibacakan Al-Quran. Tapi sang imam tadi khawatir, jangan sampai ketika sang ahli bid'ah tadi membacakan ayat Al-Quran, kemudian dia menyisipkan syubhat, ya, di dalam bacanya tadi, sehingga membekas di hati sang imam tersebut. Ini sekaliber para imam. Ya, karena mengetahui kadar diri mereka. Apa itu kelemahan hati yang ada pada setiap manusia? Ya. Hati, ya, dalam bahasa Arab dinamakan al-qalb. Ya. Qalbun. Ya. Secara konteks bahasa, qalbun itu susunan dari kata qal, la, dan ba. Maknanya adalah berbolak-balik. Ya. Tidak konsisten pada satu keadaan. Kadang niat awalnya demikian, ya, beberapa menit kemudian berubah lagi. Demikian keadaan manusia. Ya, sehingga para imam sangat menjaga, ya, telinga mereka untuk tidak mendengar kalam atau perkataan dari ahlul bidah. Ada sebuah kisah tentang salah seorang ulama yang dikenal sebagai ulama rasikhin, ya, ulama yang memiliki kekokohan dalam ilmu, sering membantah ahlul bidah. Namanya Imran bin Hittan. Ya. Dia ini dahulunya adalah termasuk dari kalangan ulama ahli sunnati wal jamaah. Ya. Sering membantah ahlul bidah, ya, membantah khawarij, membantah syiah dan yang semisalnya. Dia memiliki seorang sepupu perempuan, ya, yang sangat cantik jelita, terkenal kecantikannya, sesiantero negeri. Hanya saja sayangnya dia termasuk dari Khawarijiyah, ya, perempuan yang memiliki pemahaman Khawarij dan sangat fanatik dengan pemahaman tersebut. Ya. Maka sang imam ini memiliki niatan baik, ya, dalam tanda kutip. Apa itu? Hendak menikahi sepupunya tadi. Tujuannya apa? Untuk menasihati sang sepupu. Ya. Lihat bagaimana talbis iblis, ya, di dalam menggiring Bani Adam untuk terjatuh kepada penyimpangan. Dibuat indah pada awalnya. Nah, sudah dinasihati sama teman-temannya dari kalangan para ulama yang lainnya. Jangan, jangan, dia itu punya pemikiran Khawarij. Ya, jangan kau menikahi dia, nanti engkau terpengaruh. Tidak, tidak. Ya, dengan pedenya dia menjawab, tidak. Saya yang akan menasihati dia. Saya akan membuat dia kembali kepada sunnah. Akhirnya menikah. Menikah, selang beberapa lama, ternyata imam ini berubah kondisinya. Yang tadinya getol membantah Khawarij, ya, berubah dia menjadi tokoh Khawarij. Ya, niatnya tadi mau menyelamatkan sang wanita tersebut, ternyata dia yang diselamatkan. Yang diselamatkan dalam tanda kutip. Ini sekelas imam, sekelas ulama, terpengaruh dia. Ya, akhirnya dia menjadi salah satu tokoh Khawarij yang getol di dalam membantah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menyerang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Barakallahu fikum. Sehingga jangan punya niatan, ya, seperti itu. Seorang wanita apa namanya memiliki pemikiran-pemikiran menyimpang, kemudian antum hendak menyelamatkan, ya, pikir dua kali dulu. Bukan pikir dua kali, berpikir berkali-kali, ya, ambil ibroh tentang orang-orang terdahulu, kondisi mereka. Nah, yang jauh kadar keilmuannya dari antum. Barakallahu fikum. Wa katsirun minan nas yaghtaruna bima indahum min ma'rifah. Kebanyakan dari manusia mereka tertipu dengan keilmuan yang ada pada mereka. Ya, merasa cukup ilmunya. Ya, padahal baru mondok 2-3 tahun. Ya, padahal baru kenal dakwah 5 tahun, 6 tahun. Ya, atau mungkin sudah 25 tahun kenal dakwah. Ya, merasa kibar. Ya, padahal talimnya jarang. Ya, akhirnya setiap ada yang mengajak debat, terima dia. Ya. Terima tantangannya. Bahkan apa? Diskusi tersebut diselenggarakan secara resmi, misal, ya, disiarkan langsung melalui televisi, misal, atau dibuat forum apa diskusi ilmiah di universitas-universitas, ditonton oleh sekian banyak, ya, nonton. Nah, terlalu pede, ya. Wa bima indahum minadz zaka, atau kecerdasan yang ada pada dirinya. Cerdas di dalam memahami, ya, sebuah pelajaran, cerdas di dalam mengolah bahasa, pandai di dalam berretorika. Ya. Fayukhalituna ahlal bid'ah wa yu'ashirunahum fayakilahumullahu ila anfusihim. Sehingga mereka berani duduk-duduk bersama ahlul bid'ah, bermajelis bersama mereka hingga Allah Subhanahu wa taala membiarkan diri-diri mereka. Allah tidak mengatur mereka lagi. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyerahkan diri-diri mereka kepada mereka sendiri. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menyerahkan urusan dia itu kepada dirinya sendiri, maka akan binasa orang tadi. Iya. Karena seorang hamba itu tidak akan mungkin bisa terlepas dari penjagaan Allah, ya, dari ketergantungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun sekejap mata. Oleh karena itu ada doa yang masyhur dari Nabi alaihi salatu wasalam. Beliau berdoa, wala takilni ila nafsi tarfata aini. Janganlah engkau menyerahkan urusanku kepada diriku sendiri walaupun hanya sekejap mata. Ya, karena manusia itu tidak akan mampu mengurus urusannya sendiri. Walaupun hanya sekejap mata. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menyerahkan urusannya kepada diri mereka sendiri, maka tunggulah kebinasaan orang tersebut. Fayaqauna fid dhalal, sehingga dia terjatuh ke dalam kesesatan. Hadza syai'un malmus, ini realita yang terjadi. Bisa dirasakan, bisa dilihat. Baik. Seperti apa? Seperti kisah yang kita sebutkan barusan tadi ya. Imran bin Hitton, pede dia. Wa asyara ila mithli hadza al-Imam Ibnu Battah rahimahullah. Dan semisal dengan ini telah diisyaratkan oleh al-Imam Ibnu Battah. Beliau mengatakan arafna unasan kanu yasubbuna wa yal'anuna ahlal bid'ah fajalasuhum wa asharuhum fasbahu minhum. Kata Imam Ibnu Battah rahimahullah, kami mengetahui sekelompok manusia yang dahulu mereka ini senantiasa mencela ahlul bidah, ya, membantah mereka, mendeskreditkan pemikiran kebid'ahan mereka, hingga akhirnya suatu waktu mereka duduk-duduk bersama ahlul bidah, ya, bermajelis dengan mereka. Fasbahu minhum, akhirnya apa? Akhirnya mereka yang tadinya membantah berubah menjadi ahlul bidah, semisal dengan orang-orang yang mereka bantah sebelumnya. Ya, ini kata Imam Ibnu Battah. Wa hadza malmusun fi kulli zamanin wa makan, ini terjadi pada setiap waktu dan tempat. Wa qad tharra ba'dun nas bi anfusihim min kibarin nas, sebagian manusia ada yang tertipu, ya, merasa dirinya paling termasuk dari kalangan kibar al-ulama, ya, kibarun nas, merasa dirinya sebagai pembesar manusia, ya, pembesar kaum muslimin. Fa waqau fi huwatil bid'ah ma'al asafis syadid, akhirnya dia terjatuh ke dalam jurang kebid'ahan, dan ini perkara yang sangat disayangkan. Wala nuridu an nusammiya, kami tidak ingin menyebutkan nama-nama mereka. Ya, kata Syekh Rabi. Hum ma'rufun inda tullabil ilm. Mereka adalah orang-orang yang dikenal di kalangan para penuntut ilmu. Ya. Ahlul bid'ah di zaman sekarang ini, ya, semisal Safar al-Hawali, ya, atau Salman al-Audah, mereka ini dulunya adalah orang-orang yang ditokohkan di tengah-tengah ahlu sunnah. Ya, Salman al-Audah. Baik. Namun disebabkan karena seringnya dia bersama dengan ahlul bid'ah, ya, maka dia terjatuh ke dalam pemikiran kebid'ahan. Hingga saat ini dia menjadi tokoh kebid'ahan. Barakallahu fikum. Ya, banyak yang bisa kita saksikan di zaman kita. Muhammad al-Imam al-Ma'bari, Yahya al-Hajuri, ya, bagaimana mereka dahulunya di tengah-tengah salafiyin. Nah, ya, Muhammad al-Imam, ya, ditokohkan termasuk dari pembesar salafiyin dari negeri Yaman. Namun karena sering, ya, sebelum itu bagaimana dia ini getol di dalam membantah Syiah Rafidhah. Ya. Masyhur rekaman-rekaman dia ini. Bahkan dengan semangat yang berapi-api di dalam khutbah-khutbahnya, talim-talimnya membantah Syiah Rafidhah. Ya. Sekarang apa? Sekarang justru berbalik, ya. 180 derajat. Sekarang yang diserang adalah ahlu sunnah, yang dibela adalah Syiah Rafidhah. Nah, ya, ini perkara yang mungkin saja terjadi karena kedekatan dia dengan tokoh-tokoh Syiah. Baik, barakallahu fiik. Wal julus ma ashabil ahwa. Hadza ma'khudun min qawlihi ta'ala wa idza ra'aita alladziina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila engkau melihat ya, orang-orang yang berdalam-dalam di dalam ayat-ayat kami, maka berpalinglah dari mereka sampai mereka apa? Berbicara tentang pembahasan yang lain. Nah. Fala taq'ud ma'ahum. Jangan engkau duduk bersama mereka. Li'anna ha'ula yakhuduna fi ayat fi kitabillah. Wa yaquluna 'ala Allahi bighairi ilm. Dikarenakan mereka ini ahlul ahwa wal bid'ah, adalah orang-orang yang mempermainkan, yang berdalam-dalam terhadap kitab Allah, dan mereka mengatakan atas nama Allah sesuatu yang mereka tidak ilmui. Fal bid'u qa'imatun 'alal khawdi fi dinillah. Dan kebid'ahan itu atau kebid'ahan-kebid'ahan itu dibangun di atas dasar berdalam-dalam atau mempermainkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal khawdi fi kitabillah. Demikian pula dibangun di atas dasar mempermainkan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nisbatu hadzal batil ila kitabillah wa ila sunnatir rasul alaihi salatu wassalam. Dan menyandarkan kebatilan tersebut, yaitu kebid'ahan tadi, kepada Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Dikarenakan ahlul ahwa wal bid'ah ya, selalu menggunakan ayat-ayat mutasyabihat ya, untuk menguatkan argumentasi kebid'ahan yang ada pada mereka. Ya, sehingga mereka dikatakan yakhudun, ya, mempermainkan ya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Fayajibu mufaraqatuhum, maka wajib untuk menjauhi mereka. War Rasul sallallahu alaihi wasallam kama qara'na qala. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam sebagaimana yang telah kita bacakan sebelumnya, beliau bersabda, fa idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladzina samallahu fahdharuhum. Apabila kalian melihat ada orang-orang yang mengikuti ayat-ayat mutasyabih, ya, ayat-ayat Al-Quran, kita sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya, di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang jelas, dan ada pula ayat-ayat yang mutasyabihat. Ketika ada orang-orang, engkau melihat mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat, maka mereka lah orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyimpangan, maka mereka mengikuti apa? Ayat-ayat yang mutasyabihat. Fa'iyyakum wa iyyahu, maka hati-hatilah kalian dari mereka. Iya. Hadza aidan minan nusus al-muhadhdhara min mujalasati ahli al-bid'ah. Dan ini termasuk dari nas-nas yang memperingatkan kita untuk tidak bermajelis dengan ahlul bidah. Hunaka unasun ahlu jahlin makhdu'un wa anta indaka ilmun wa indaka hujjatun wa burhan tad'uuhum ila al-haqqi wa tubayyinu lahum fala ba's. Di sana ada sekelompok manusia, orang-orang jahil, awamun nas, yang tertipu dengan tokoh-tokoh ahlul bidah. Sementara engkau memiliki ilmu, engkau memiliki hujjah, engkau memiliki burhan, maka tidak masalah, Syekh Robi, engkau dakwai mereka. Ya, awamun nas, ahlul jahal. Dan jelaskan kepada mereka al-haq. Amma antu jalisahum ala sabilil mukhadana wal musadaqah wal mahabba wal usrah wa masyakala dhalik fa hadza khata'un yajur ila dhalal. Ya, adapun apabila engkau bermajelis dengan mereka dalam rangka untuk berteman, bersahabat, menjalin kecintaan, menjalin ukhuwah dengan mereka, atau yang semisal dengan itu, ini merupakan kesalahan. Ya, salah, salah besar. Yang dapat mengantarkan seseorang kepada kesesatan. Ya, wa yajibu 'alal 'aqil an yatajannabah. Wajib bagi orang yang berakal untuk menjauhinya. Wa qad hadzara min dzalika ba'd ash-shahabah ka Ibnu Abbas wa ba'd a'immatit tabi'in ka Ayyub as-Sikhtiyani wa Ibnu Sirin rahimahumullah. Dan sungguh sebagian sahabat seperti Ibnu Abbas dan juga sebagian a'immah tabi'in seperti Ayyub as-Sikhtiyani dan juga Muhammad bin Sirin, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka semua, telah mentahzir dari perbuatan tersebut. Telah memperingatkan kaum muslimin untuk tidak duduk-duduk dengan ahlul bidah dalam rangka apa? Berteman dengan mereka. Kana al-wahid minhum la yastami'u ila sahibi bid'atin. Bahkan ada di antara mereka yang tidak mau mendengar ucapan ahlul bidah. Hatta walau uridu alaihi an yaqra'a alaihi haditsan aw ayatan. Walaupun dia ditawarkan untuk apa? Sang ahlul bidah tadi membacakan kepadanya satu hadis atau satu ayat. Fayaqul, dia katakan la, tidak mau. Fayuqalu lahu, hingga ahlul bidah tadi mengatakan limadza? Mengapa? Ini kan hadis. Ini kan ayat yang akan saya bacakan. Maka kata imam tersebut, qala inna qalbi laisa biyadi. Sesungguhnya hatiku tidak dapat aku kuasai, tidak berada di tanganku. Akhsha an yuqdhafa fi qalbi fitnah, dan aku sangat khawatir, ya, setelah mendengarkan ucapanmu tadi akan dilemparkan fitnah di dalam hatiku. Fala astati'u an antazi'aha, dalam keadaan aku tidak mampu untuk mengeluarkan fitnah tadi, syubhat tersebut. Siapa yang mengatakan demikian? A'immah, para imam. Baik. Disebutkan pula oleh Imam Al-Lalika'i di dalam Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah. Demikian pula Imam Al-Ajurri di dalam Syariah, Imam Ibnu Battah. Ya. Kisah tentang Ayyub as-Sikhtiyani. Pada seseorang dari kalangan ahlul ahwa datang kepada Ayyub as-Sikhtiyani rahimahullahu ta'ala. Dia mengatakan, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar. Ini kunyah dari Ayyub as-Sikhtiyani. Ayyub bin Abi Tamimah, Kaisan as-Sikhtiyani. Ya Abu Bakrin, as'aluka an kalimah. Aku hendak bertanya kepada engkau tentang sebuah kata. Ini kata ahlul bidah. Qala, maka orang yang menceritakan kisah ini mengatakan, fawalla Ayyub waja'ala yushiru bi isbihi wala nisfu kalimah wala nisfa kalimah. Baik. Maka Ayyub berpaling dari orang tersebut sembari apa? Menutup telinganya dengan jari beliau dan mengatakan tidak walaupun setengah kata. Ya, tidak walaupun setengah kata. Beliau mengulangnya sebanyak dua kali. Baik. Kemudian fassalamatu la ya'diluha syai. Keselamatan agama itu tidak ada yang dapat menandinginya sesuatu apapun. Fala yu'ridanna al-insan nafsahu ilal fitnah khasatan idza kana ya'lamu min nafsihi dha'fa. Maka jangan sekali-kali manusia itu ya menceburkan dirinya ke dalam fitnah, terlebih khusus apabila dia mengetahui keadaan dirinya itu atau kondisi dirinya lemah. Lemah dari sisi agama, lemah dari sisi ilmu, lemah dari sisi hujjah, lemah dari sisi menjelaskan al-haq. Lebih wajib lagi dia menjauhi ahlul bid'ah. Ya, dikatakan di sini fassalamatu la ya'diluha syai. Keselamatan agama itu tidaklah ditandingi atau tidaklah dapat ditandingi dengan sesuatu apapun. Ya. Tapi yang namanya keselamatan agama ini adalah puncak dari kehidupan kita di dunia ini. Kita hidup di dunia ini berjuang untuk bisa menyelamatkan agama kita hingga kita wafat. Ya, saat ini kita tengah mempertahankan agama kita agar tetap kokoh, agar tetap konsisten di atas sunnah yang sebelumnya kita telah melalui masa-masa kelam, masa-masa di mana kita berada di alam kejahilan. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita. Ya, memilih kita dari sekian banyak kaum muslimin untuk berada di atas al-haq ini. Maka seyogyanya dan sepantasnya bagi kita untuk kemudian menjaga agama kita ini, menjaga hidayah ini agar senantiasa ada, dan kita jauhi sebab-sebab yang dapat mengikis hidayah tersebut. Ya. Kita jadikan prinsip hidup kita satu, yaitu salamatuddin la ya'diluhu syai', la ya'diluha syai'. Keselamatan agama itu tidak dapat ya ditandingi dengan apapun. Dunia enggak ada apa-apanya. Urusan dunia, urusan harta, tahta, jabatan, wanita sungguh sangat hina apabila seseorang itu menggadaikan agama dia disebabkan karena apa yang disebutkan tadi. Harta, tahta, jabatan, wanita atau perkara-perkara yang lainnya. Ya. Karena yang namanya dunia itu tidak memiliki nilai sama sekali. Kalau seandainya dia memiliki nilai, ya, tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikannya kepada orang-orang kafir. Ya. Itu kalau dia memiliki nilai. Nyatanya tidak. Baik. Sehingga barakallahu fikum, saat ini kita tengah berjuang untuk menyelamatkan agama kita. Ya, kita selalu memohon istiqomah di atas al-haq. Ya, selalu memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, al-hidayatu ba'dal hidayah. Kita memohon hidayah setelah mendapatkan hidayah. Nah, semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua, terlebih khusus sang pembicara. Naktafi lahuna. Alafu minkum ala qul. Ya. Subhanakallahumma bihamdik, syadallah ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, hafizakumullah.